Kalau yang di hotel Baabul Ihram di sana, Baabul Ihram di sana meniatkan untuk melaksanakan al-hajj. Kemudian setelah berihram seseorang di sebelumnya disunnahkan seperti yang dilakukan ketika di miqat. Apa saja? Mandi. Nah, mandi itu disunnahkan seseorang sebelum ihram untuk mandi dulu. Setelah itu apa lagi? Tatayyub, memakai wangian di badannya, memakai wangian di badannya, bukan di pakaian ihramnya, kan, tapi di badannya. Kalaupun ketika itu mengenai pakaian ihramnya, tidak menjadi masalah. Yang jelas dia memakai wangian tadi di badannya. Baik. Ketika tanggal 8 yang mutarwiyah, ya tanggal 8 dari bulan Dzulhijjah, ahrama wa ahla bil hajj. Seseorang mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan di ketika umrohnya di miqat. Mandi, memakai wewangian, dan juga mengenakan tadi al-izar, juga rida, dan juga talbiyah. Talbiyah. Dan talbiyah di sini terus dilakukan sampai dia melempar jumrah, jumratul aqabah. Sampai dia melempar jumrah, baru setelah itu lemparan yang terakhir berhenti talbiyahnya. Ketika dari Mina, dari Mekah menuju ke Mina, kemudian di Minanya mutarwiyah, setelah itu menuju ke Arafah. Dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah menuju ke Mina. Kemudian ke merempar jumrah Aqabah. Jumrah yang dekat dengan Masjidil Haram. Setelah itu, setelah 7 kali lemparan, berhenti talbiyahnya. Berhenti talbiyahnya. Taib. Seseorang berihram di tempat yang dia tinggal, dan ahlul Mekah ihram di Mekah. Kemudian berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina sebagaimana di dalam hadis Jabir yang dikeluarkan Imam Muslim tentang sifatnya haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan salat duhur, asar di Mina. Duhur, asar, maghrib, isya di Mina, di qasr tanpa menjamak. Di qasr tanpa menjamak. Sebagaimana di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Sehingga seseorang pergi menuju ke Mina. Di Mina dia salat duhur. Salat duhur, kemudian salat asar pada waktunya. Tidak menjamak. Pada waktunya tidak menjamak. Salat maghrib. Salat asar. Salat subuh. Semuanya dilakukan di Mina. Dan tidak menjamak. Mengqasar tidak menjamaknya. Karena ini yang telah dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jamaah haji sekarang itu mereka tidak berangkat ke Mina. Mereka langsung menuju ke Arafah. Padahal Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun ini hukumnya bagian ulama mengatakan ada yang wajib, sebagian yang mengatakan yang sunnah. Bahwa termasuk dari manasik haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menuju ke Mina. Karena jamaah haji di kita itu mereka ke Mina, setelah itu ke Arafah. Dari Arafah ke Muzdalifah, nanti ke Mina lagi. Nanti ke Mina lagi. Emang prosedurnya seperti itu. Dari Mina kemudian ke Arafah. Dari Arafah menuju ke Muzdalifah, ke Mina kembali, yakni kemudian merempar jumrah, jumratul Aqabah, merempar jumratul Aqabah. Nah, melaksanakan sholat duhur, asar, maghrib, isya pada waktunya. Nah, ini yaumu tarwiyah. Tayyib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Apakah disunahkan ittiba? Tidak disunahkan. Ittiba itu disunahkan ketika tawaf. Tawafnya tawaf. Apakah semua tawaf? Tawaf ifadah, tawaf wada atau yang lainnya? Hanya tawaf qudum saja. Ittiba itu hanya ketika tawaf qudum saja. Nah, sedangkan tawaf ifadah, tawaf wada ataupun tawaf yang lainnya tidak disunnahkan. Nah. Dan ketika ke Mina juga memakai rida, selendang dan izarnya, kan tapi tidak ittiba, biasa saja. Biasa saja bertalbiyah. Nah. Boleh untuk bertakbir, boleh untuk bertalbiyah sebagaimana dalam hadis bahwa ada yang bertakbir, ada yang bertalbiyah dan satu dengan yang lain tidak mengingkarinya. Satu dengan yang lain tidak mengingkarinya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih di manasik al-hajj. Naam. Bertalbiyah, ada yang bertakbir dan tidak ada yang mengingkari satu dengan yang lain, silahkan mau perbanyak tikir, bertakbir, bertalbiyah di Mina. Nah, kemudian setelah itu baru ke Arafah. Nah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Tsumma ya'ti Arafah subha yaumi Arafah mulabbiyan mukabbiran." Kemudian seseorang mendatangi Arafah. Nah, ketika matahari itu terbit, pergi ke Arafah. Nah, sholat subuh di Mina. Ketika matahari terbit, berangkat menuju ke Arafah. Bertakbir, nah, atau bertalbiyah. Nah, silahkan, ada yang mulabbian, ada yang mukabbiran, silahkan tidak mengingkari satu dengan yang lain menuju ke Arafah. Nah. Kemudian dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yajma'u al-asrain fiha. Yajma'u al-asrain, asrain di sini itu duhur dan asar. Jama' takdim. Duhur dan asar jama takdim. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Rasulullah SAW bahwa Nabi Rasulullah SAW melakukan jama takdim. Nah. Yajma'u al-asrain fiha. Ini di Arafah. Jama antara duhur dengan asar dengan jama takdim. Fiha. Wa yakhutub. Kemudian khutbah yaumu Arafah. Mendengarkan khutbah ketika yaumu Arafah. Nah. Dan wukuf di Arafah di sini adalah merupakan rukun min arkanil hajj. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Nah. Dan wukuf di sini di Arafah, nah, ada hal-hal yang disunnahkan ketika wukuf di Arafah. Memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika wukuf. Menghadap ke arah kiblat. Nah, di sana ada Bukit Namirah. Bukit Namirah. Ini menghadap ke arah kiblat dan bersejajar dengan Bukit Namirah. Nah, misalkan Bukit Namirah, maka menghadap ke arah sana. Ke Bukit Namirah dan mengbukit ke Arafah apabila memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, maka cukup menghadap ke arah al-kiblat. Cukup menghadap ke arah kiblat. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz juga rahmatullahi taala rahimahullahu taala alaih. Naam. Yajma'ul 'asrain duhur dan asar. Naam. Sedangkan maghrib dan isyanya nanti di Muzdalifah. Nanti di Muzdalifah. Naam. Wukuf di Arafah, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Naam. Karena hari itu adalah merupakan hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka. Hal ini sebagian dalam hadis Nabi sallallahu wasallam bahwa hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hambanya dari api neraka itu hari Arafah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikatnya, "Lihatlah hamba-Ku. Mereka yang datang dari mana-mana melaksanakan wukuf di satu tempat di waktu yang sama, berdoa, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, kepada malaikatnya, "Mada aradu haula?" Apa yang dimaukan mereka? Dan ini adalah merupakan tempat diijabahnya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang ketika wukuf di Arafah, perbanyak zikir, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah, al-hajju Arafah. Dan seseorang jangan wukuf di luar batas Arafah. Arafah nanti itu ada batasnya, ada penjaganya juga, sehingga penjaganya nanti mengatakan jangan wukuf di luar Arafah. Ada batasan-batasannya, nanti akan dijaga polisi di sana supaya orang-orang wukuf di dalam Arafah, jangan sampai keluar. Dan di sana disunahkan untuk yanzil fi namirah. Kalau sekarang namirah sekarang masjid, dan sebagiannya itu Arafah, sebagiannya tidak masuk ke Arafah. Masjid besar itu sebagian masuk Arafah, sebagian tidak masuk Arafah. Nah, dan disunahkan untuk ke sana sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam nuzul di sana apabila memungkinkan. Dan dikatakan oleh para ulama apabila di sana li syiddatiz ziham, banyak sekali orang tidak bisa untuk ke sana, maka boleh untuk di mana saja. Boleh untuk di mana saja selama dia masih di lingkungan Arafah. Nah, tapi sunnahnya menuju ke Namirah di sana. Disunahkan untuk menuju ke Namirah. Nah, dan perjalanan menuju ke Arafah tadi, batas Arafah tadi, nah, itu berdesak-desakan. Dan hal ini emang sering terjadi di musim-musim haji. Nah, orang tidak akan bisa berjalan cepat, akan pelan. Apalagi menuju ke Namirah tadi, masjid yang besar, sebagian masuk ke haram, sebagian masuk ke tanah Arafah, sebagian tidak masuk ke Arafah. Banyak orang yang ingin masuk ke sana. Banyak orang yang ingin masuk ke sana. Sehingga pasti berdesak-desakan. Sehingga apabila memungkinkan ke sana, kalau tidak memungkinkan maka wukuf di mana saja. Wukuf di mana saja selama di ya haram, selama di Arafah. Selama di Arafah. Naam. Baik. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih yakhutub. Kemudian khutbah yaum Arafah. Naam. Dikatakan oleh para ulama khutbah di sini itu khutbah yang pas berkaitannya dengan perkara ketika itu. Dan yang sering dilakukan oleh khutbah itu khutbah yang sedikit padat tetapi terkena semuanya. Nasihat tentang ketakwaan, nasihat tentang al-musabaqah fil khair dan yang lain sebagainya, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar lain sebagainya. Doa ketika yaumul arafah dan ini telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam berkhutbah ketika Arafah. Naam. Dan Nabi alaihi salatu wasalam ketika wukuf di Arafah yaitu ketika hari apa? Hari Jumat, ketika hari Jumat. Naam. Nabi ketika wukuf di Arafah hari Jumat. Naam. Thumma yafudhu min Arafah wa ya'ti al-Muzdalifah. Naam. Kemudian setelah matahari terbenam, naam, seseorang ifadah dari Arafah menuju Muzdalifah. Berjalan dari Arafah menuju Muzdalifah. Yajma'u fiha baina isya'in. Menjama' di Muzdalifah yaitu salat maghrib dan salat isya. Salat maghrib dan salat isya. Wa yabitu biha thumma yusalli al-fajr. Yabit bermalam di Muzdalifah. Kemudian yusalli al-fajr. Salat fajr di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Kalau jamaah haji yang sekarang, nah, mereka memakai bis dari Arafah. Itu ketika nyampe Muzdalifah, ya ini pembimbing mereka mengatakan, sekarang niat mabit di Muzdalifah. Yang hanya mabit ya harus tidur di situ, berhenti tidur di situ. Nah, ini dalam perjalanan cuma niat saja. Nah, mereka langsung menuju ke Mina. Mereka langsung menuju ke Mina. Padahal termasuk dari sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu salat al-isya'ain, maghrib dan isya di Muzdalifah. Yabitu biha. Mabit di Muzdalifah. Summa yusalli al-fajr. Kemudian salat al-fajr. Nah, salat fajr di Muzdalifah. Wa ya'ti al-mash'ar al-haram. Naam. Fa yadhkuru Allah 'indahu wa yaqifu bihi ila apa di situ? Ila qabli, naam. Yang lain ada bacaan apa? Ila apa? Sama. Ila qabli tulu'il syams thumma yadfa'u hatta ya'tiya batnal muhassir. Naam. Ketika sudah salat fajar, seseorang mendatangi Masy'aril Haram. Naam, nanti kita akan sebutkan Masy'aril Haram di sana disunnahkan seseorang di Masy'aril Haram untuk berdoa, perbanyak zikir sampai matahari terbit setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh mendatangi Masjidil Haram, yaqifu bihi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Naam. Baik. Tapi ini sebagian dari manasik al-hajj, Arafah kemudian menuju ke Muzdalifah. Hari Arafah tanggal berapa? Tanggal 9. Apakah disunahkan puasa untuk yang melaksanakan haji? Puasa Arafah? Disunahkan tidak? Ada ulama yang mengatakan disunahkan, ada yang mengatakan tidak disunahkan. Ya, mereka yang mengatakan disunahkan karena hadisnya umum bahwa puasa Arafah itu yukafir sanah al-madiyah wal-baqiyah, itu berlaku untuk mereka yang melaksanakan haji dan mereka yang tidak melaksanakan haji. Ada yang mengatakan tidak disunahkan karena Nabi Rasulullah SAW ketika yaumul Arafah beliau tidak berpuasa. Beliau tidak berpuasa. Mereka yang mengatakan perbolehkan karena Nabi tidak melarang Dan ini mujarrad al-fi'l. Nabi tidak berpuasa dan tidak merupakan larangan seseorang untuk berpuasa. Kan, tapi apabila tidak kuat, maka berbuka saja. Tidak kuat karena di situ ketika Yaumul Arafah, di samping dia dalam keadaan safar, kemudian berdesak-desakan di situ, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga situasinya harus membutuhkan badan yang betul-betul fit. Badan yang betul-betul kuat untuk melaksanakannya. Sehingga kalau tidak mampu, yakni ahsan dia berbuka karena harus membutuhkan badan yang kuat. Berbeda apabila dia lemah dan sebagainya, kemudian setelah itu dia berpuasa apalagi sampai memberatkan dirinya, maka dalam keadaan seperti ini ahsan bagi dia untuk tidak berpuasa. Allah taala alam. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqtafihilah huna subhanakallah wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahirabbil alamin.